dinam dong. Benar kan? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تراكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، معاشر المسلمين والمسلمات رحمهم رحمكم الله، جماعة مسجد المبشرين من أولاد الله عز وجل بركاته في الدنيا، الحمد لله كتب الشكر على الله جل جلاله atas segala limpahan karunia, atas segala limpahan rahmat, atas segala limpahan nikmat, atas segala limpahan taufik, hidayah, inayah. Karena tanpa itu semua tidak mungkin kita dapat berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, masjidnya, guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, guna menjadikan diri kita alim akan ilmu Allah, yang nantinya mudah-mudahan insyaAllah ta'ala berbuahkan dengan al-amal salih. Salawat salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu, menuju zaman yang terang menerangkan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ikhwani wa khabriddin rahimahumullah, menurutkan kajian kita tentang kitab al-Jawah Tawa, kita kerja di Mukim Al-Jawziyah tentang penyakit dan obat-obatnya, penyakit dan penawarnya. Seperti biasa, sebelum masuk ke materi, anda ingin mereview ulang, ingin memurajaah yang kemarin, karena kelihatannya ilmunya sedang masya Allah, masya Allah ini, dan zirahnya sedang semangat-semangatnya. Jadi tidak ada salah nih ketika kita tes sedikit. Ulang kan? Tenang lah pakai kertas, hanya lisan aja insya Allah. Tapi insya Allah ada hadiahnya tuh. Anak dunia akan seperti biasa insya Allah. Yang pertama, kemarin dikatakan bahwa Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa, begitu juga para ulama yang lain, ketika fasl doa yang namanya bab tentang doa ma'al bala, kemudian bersama bala, ujian, cobaan, musibah, ketika doa dan bala itu tidak akan pernah akur, tidak akan pernah berteman selamanya, abadan, tidak akan pernah berteman, tidak akan pernah bersahabat yang namanya doa dengan bala. Ketika doa seorang muslim naik, ketika doa seorang manusia naik, maka bala turun. Maka di situ terjadi tiga kondisi, tiga keadaan. Apa saja itu? Wah, wow, insya Allah. Jangan baca tadi, jangan baca. Bapak, pertama doa lebih kuat dari musibah. Doa lebih kuat dari musibah. Kemudian doa yang menang. Doa yang menang, kemudian doa yang kalah. Doa lebih lemah dari musibah. Kemudian, aduh lo belum selesai, doa lebih lemah dari musibah, jadi bala yang menang. Tapi dengan doa. Ada tabinya. Doanya kalah, musibahnya menang, tapi dengan doanya akan apa? Memperingan, memperingan bala yang harusnya dia dia terima. Yang ketiga, saling menyerah sama lain. Saling ya intelijen, saling apa? Saling menyerang, saling ini sampai yang mengkian. Yang kedua, kemarin katakan Rasulullah SAW bersabda, doa huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Seakan-akan kok hanya doa saja di dalam hadis ini, seakan-akan kok hanya doa saja yang perkara ibadah. Kalau kita tahu yang namanya perkara ibadah itu luas, banyak. Apa hikmah Rasulullah SAW mengatakan doa huwal ibadah? Doa ibadah, makin lebihnya doa. Bukan, jadi itu bukan. Yang lain, tolong. Yang lain, betul betul. Ayo, masih banyak nih ininya. 1, 2, 3, 4, 5. Doa adalah ibadah, menerangkan. Rasulullah bersabda, doa adalah sebuah ibadah. Kenapa dalam hadis ini apa hikmahnya Rasulullah mengatakan kok hanya doa saja yang perkara ibadah? Dalam hadis tidak ada yang lain, kita katakan shalah ya ibadah, zakah ya ibadah, shaum ibadah, enggak ada. Hanya doa saja ini. Entah, masyaallah. Ketika yang namanya doa adalah asal ubudiyah tujuh doa. Ubudiyah paling terbanyak, paling terbesar, paling tertinggi itu adanya di dalam doa. Oleh karena itu ketika seseorang berdoa kepada Allah, maka dirinya pasti berdoa dengan penuh harap doanya akan dikabulkan. Sampai menangis dirinya sampai luar biasa, benar-benar menundukkan dirinya. Dan ini hakikat ibadah, dan ini hakikat dari ibadah. Ibadah menurut bahasa apa? Al-khudu' wa tazallul al-kamil. Menghinakan diri, menundukkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah secara sempurna. Dan itunya paling terbesar terdapat di dalam doa. Allah. Ini salah satu. Dan ada semua ya. Yang lain, pertanyaan selanjutnya. Kemarin anak katakan bahwa ada satu ayat di dalam Al-Quran, yang itu ayat usual, yang itu ayat tentang pertanyaan. Semuanya ada kata-kata kul, kecuali satu ayat sudah dijawab sama. Sudah dijawab. Ayat apa itu? Al-Baqarah 186. Wa sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ketika hamba-Mu bertanya kepada-Ku, langsung Allah jawab. Tidak ada kata-kata apa? Kul. Tidak ada kata-kata kul. Fa'inni qarib. Maka sesungguhnya Aku dekat. Apa hikmahnya? Pertanyaannya? Apa hikmahnya? Berdoa langsung kepada Allah. Masya Allah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Begitu juga Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan, hadihi isyarah ila raf'il wasithah bainal 'abdi wa rabbihi fi maqam at-ta'abbud wa ad-du'a. Ini adalah isyarat Allah azza wa jalla kepada hamba-Nya dalam permasalahan beribadah dan dalam permasalahan berdoa langsung tanpa ada perantara kepada orang lain. Boleh perantara berdoa kepada orang yang masih hidup, orang saleh yang masih hidup dengan doa, kita minta doa ini boleh. Tapi para ulama sepakat ketika seseorang mengangkat tangannya sendiri kepada Allah, maka itu jauh lebih afdal. Karena Allah azza wa jalla berfirman dalam surat Al-Mu'min atau Al-Ghafir, ud'uni astajib lakum. Berdoa kepada Aku, Aku akan perkenankan doa kalian. Oke, silakan. Baik. Ada nanti jawab. Pertanyaannya apa? Kan izin, alhamdulillah. Oh iya, ada lagi. Masih banyak. Rasulullah bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab 'alaihi." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Dan riwayat lain, "Man lam yad'u Allah ghadiba 'alaihi." Sama. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, tidak meminta, tidak berdoa kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Di sini ada dua makna. Apa tadi itu? Ada dua makna. Maksud Allah murka kepada, maksud dari yang namanya seorang manusia tidak minta kepada Allah, kemudian Allah murka kepada manusia tersebut. Dari dua makna di sini, maksud tidak meminta, maksudnya apa? Yang pertama, meminta kepada selain Allah, ini namanya syirik, syirku billah. Seseorang meminta kepada selain Allah, maka Allah murka kepada dia karena terjatuh dalam perbuatan syirik yang kedua. Yang kedua, tidak berdoa kepada Allah, menunjukkan bahwa dia apa? Tidak butuh kepada Allah. Yang kedua, menunjukkan bahwa dia tidak berdoa kepada Allah, berarti dirinya tidak butuh kepada Allah. Dan ini bukan sifat orang yang beriman. Karena Rasulullah SAW bersabda, wa'izzul muslim wa'izzul mu'min istighna'um 'aninnas. Di antara kemuliaan seorang mukmin adalah ketika dirinya tidak butuh kepada siapa? Kepada manusia, tapi butuhnya benar-benar kepada Allah. Allahu samad. Khodimi dina Allah, kita mulai pembahasan yang terbaru. Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan faslu al-ilhahu fi ad-du'a. Bab atau yang kedua tentang al-ilhahu fi ad-du'a. Kata-kata ilhah ini sebenarnya seperti seseorang merengek. Ilhah itu seperti itu. Ilhah itu seseorang seperti merengek atau membuat apa namanya sesuatu yang benar-benar kebutuhan diri gitu, sampai merengek, sampai mengulang-ulang doanya, sampai terus menerus dalam doanya. Seperti apa kata para ulama, seseorang ingin berdoa kepada Allah seperti seorang anak kecil yang sedang meminta kepada ayahnya. Gimana kalau anak kecil minta sesuatu, minta mainan misalnya kepada seorang ayah? Walillahi masyarul a'la, sebab menyebabkan makhluk dengan Allah. Bagaimana seorang anak kecil yang benar-benar kepengen apa sesuatu, misalnya mainan, bagaimana minta kepada ayahnya? Merengek, menangis benar-benar kepada ayahnya, atau diberikan apa? Diberikan sesuatu yang dia inginkan. Maka orang muslim di antara adab dalam berdoa, jadi sekarang kita bicara tentang masalah adab dalam berdoa, dan ini mungkin akan panjang. Adab dalam berdoa adalah dia terus menerus di dalam doanya merengek benar-benar kepada Allah, benar-benar memalas kepada Allah azza wa jalla, karena dirinya butuh akan Allah. Karena seorang makhluk benar-benar butuh kepada sang khalik, bukan sebaliknya. Allah azza wa jalla enggak butuh sama sekali dari ibadah kita, tapi sebenarnya kita yang butuh akan Allah, kita yang butuh akan ibadah tersebut. Dan di antara bentuk ibadah adalah doa. Doa adalah ibadah. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimakumullah, ketika seorang anak kecil meminta kepada ayahnya sesuatu yang dia inginkan, misalnya mainan, maka sangat luar biasa kan? Benar-benar merengek kepada ayahnya, menangis, menarik-narik ayahnya agar diberikan sesuatu yang dia inginkan. Maka ada di dalam berdoa kata ini, mungkin al-jauziyah al-ilha'u fi du'a. Ketika seseorang berdoa, maka dia harus merengek, memelas, membutuhkan Allah azza wa jalla benar-benar. Alangkah Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan di antara ketinggian ibadah, di antara hakikat ibadah adalah zullun tam wa hubbun tam. Menundukkan diri setunduk-tunduknya dengan sangat sempurna, merendahkan diri serendah-rendahnya secara sempurna, kemudian mencintai dengan sempurna-sempurnanya. Itu maksud dari ibadah. Oleh karena itu di antara rahasia kenapa pada saat sujud, pada saat seseorang sujud, maka doanya di antara waktu diijabah oleh Allah. Rasulullah bersabda, "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'tsiru ad-du'a." Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Rabb-nya adalah ketika dia dalam keadaan sujud. Dia keadaan sujud. Oleh karena itu tidak boleh sama sekali seseorang merukuk dan sujud kepada makhluk. Tidak boleh sama sekali. Bahkan Rasulullah mengatakan apa? Kalau seandainya boleh seseorang ruku atau sujud kepada selain Allah, maka aku akan perintahkan istri sujud kepada suaminya. Menunjukkan tidak boleh sama sekali seseorang ruku dan sujud kepada orang lain, walaupun itu orang tua kita. Walaupun itu orang tua kita, karena orang tua kita adalah makhluk. Dan sang khalik Allah tabaraka wa ta'ala adalah satu-satunya zat yang boleh, yang berhak untuk kita ruku dan sujud. Itu hikmah diantara kenapa ketika kita sujud, maka itu sedekah juga seorang hamba kepada Allah. Karena itu diantara tempat menghina-hinakan diri kita luar biasa kepada Sang Allah. Zulun tam, benar-benar menghinakan diri secara sempurna ketika seorang sujud. Wahabun tam, kemudian mencintai secara sempurna. Kalau seseorang telah mempunyai ini di dalam ibadahnya, masya Allah. Ketika yang namanya panggilan muadzin, hayya ala salah, hayya ala salah. Tidak ada yang namanya, walaupun sepenting apapun dia punya yang namanya hajah, kebutuhan. Tidak mungkin yang namanya dia tidak memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla tersebut. Karena pada hakikatnya Allah Azza wa Jalla memanggil dirinya melewati perantara muazzin. Hayya ala salah. Mari ke masjid untuk sholat. Hayya ala salah. Dengan itu kalian akan menuju kemenangan. Oleh karena itu, jangan kaget ketika kaum muslimin, itu Allah Azza wa Jalla hinakan. Lihat. Ketika salat subuh, jangan hanya salat maghrib. Lihat salat subuh, berapa staf ketika yang namanya masjid-masjid ini? Subhanallah. Orang yang sudah tua-tua, masya Allah di rumah. Yang syabab mana yang pemuda? Tidur, masya Allah di rumah. Kalau dirinya benar-benar mengetahui tentang hakikat ibadah, maka dirinya benar-benar ketika muazzin memandangkan azan, tidak ada kata kecuali yang namanya selalu memenuhi panggilan azan tersebut. Dia rindu dirinya untuk selalu apa? Selalu ibadah kepada Allah. Ini hakikat ibadah, ikhwan. Jadi kita harus tahu benar-benar kita ini seorang abdun, seorang budak hamba. Dan Allah Azza wa Jalla seorang khaliq, satu zat yang menciptakan kita, yang memberikan nikmat kepada kita, yang selalu memberikan rezeki kepada kita, menyuruh kita untuk beribadah kepadanya selama-lamanya, selama kita hidup. Menyuruh kita untuk menundukkan diri kita setunduk-tunduknya. Menyuruh kita untuk mencintainya ketika kita beribadah kepada diri. Ini hakikat ibadah. Dan ini paling banyak ketika seseorang berada di dalam doa. Oleh karena itu, ikhwan fillah, alhamdulillah, ketika seseorang beribadah, maka dia harus hadirkan benar-benar ibadah tersebut dia butuhkan. Ibadah tersebut dia butuhkan. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "A'jazun nas man 'ajaza 'anil du'a." Orang yang paling lemah adalah orang yang paling lemah dalam doanya. Orang yang paling jarang berdoa kepada Allah, ini orang yang paling lemah. Kata Rasulullah SAW. Kenapa orang paling lemah? Karena doa adalah suatu ibadah yang sangat mudah. Setiap orang pasti bisa melakukan apa? Doa. Kalau umrah, haji, dan lain sebagainya, mahal orang untuk melakukan ibadah tersebut. Sholat, puasa, ada orang yang bisa, ada yang tidak. Maksudnya ketika seseorang pergi ke masjid untuk sholat, ada orang yang kakinya sakit, tidak bisa ini. Puasa, ada orang yang tidak bisa menahan lapar sampai seperti lama seperti itu. Kalau doa, siapa seseorang yang tidak bisa? Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda tadi, siapa yang tidak mau meminta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Allah murka kepada orang-orang tersebut. Karena doa adalah ibadah yang paling mudah. Kalau ibadah yang paling mudah saja seseorang tinggalkan, bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lain? Bagaimana dengan ibadah-ibadah yang ternyata jauh lebih berat daripada doa? Apakah dirinya bisa mengikhlaskan namanya hajat dirinya, kebutuhan dirinya demi yang namanya ibadah tersebut atau tidak? Kalau doa saja tidak bisa. Begitu Muhammad mengatakan di antara adab dalam berdoa, maka dia harus memelas mayatnya ketika dia berdoa. Min anfa'il adwiya al-ilhahu fi ad-du'a. Di antara obat yang paling mujarab, obat yang paling luar biasa adalah ketika dia merengek atau memelas di dalam doanya. Faqad ruwiya Ibnu Majah fi Sunanihi, telah diriwayatkan dari Ibnu Majah dari Sunannya, hadis yang kita bahas. Abu Hurairah dari Habib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man lam yas'alillahi ghadab 'alaihi." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah murka kepada dirinya. Dalam Sahih Al-Hakim, Anas bin Malik berkata, walaupun hadis ini hadis dhaif, "La ta'jazu fi ad-du'a." Jangan kalian malas, jangan kalian berputus asa di dalam doa. Fa innahu lan yahdika ma'a ad-du'a ahadun. Karena tidak ada satupun orang atau manusia yang binasa karena doanya, celaka karena doanya. Kemudian Imam Auza'i mengatakan dari Az-Zuhri dari Aisyah, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yuhibbul mulihina fi ad-du'a." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menyukai seseorang yang mulihin, seseorang yang merengek memelas ketika ber, berdoa. Ini juga hadis yang baik. Tapi seperti yang katakan, ada hadis yang baik, sanadnya baik, tapi maknanya atau matannya itu sesuai. Di antara hadis ini, ketika seseorang memelas di dalam doanya, oleh itu para ulama mengatakan di menulis dalam kitab-kitab doanya, memasukkan selalu memasukkan kata-kata ilhah ini dalam di dalam yang namanya ada berdoa. Ilhah mereka atau memelas di dalam doanya, mengulang-ulang doanya terus di dalam apa? Di dalam doanya. Karena matannya, karena maknanya adalah benar. Di dalam kitab Az-Zuhud, Imam Ahmad Al-Qatada qala, dari Imam Ahmad dari Qatada berkata, qala muwarrid, muwarrid berkata, ma wajadtu lil mu'min mathalan illa rajulan fil bahri 'ala al-khashbatin fa huwa yad'u ya rabbi la'anna Allah 'azza wa jalla an yunjihi. Muwarrid berkata, tidak aku temukan permisalan yang lebih pantas bagi seorang mukmin dalam berdoa kepada Allah kecuali ketika seseorang berada di lautan, kemudian hanya diombang-ambingkan dengan yang namanya sebongkah kain. Lihat ya, Pak. Kata Muarek ini luar biasa permisalannya. Kata beliau apa? Tidak ada yang aku temukan permisalan yang harus lebih pantas ketika seorang mukmin kepada Rabbnya dalam berdoa, kecuali ketika seseorang permisalannya seperti seseorang berada di lautan, kemudian memeluk yang namanya khasybah, bukaan kayu, kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Tuhanku, la'allallahu azza wa jalla minjihi, semoga Allah azza wa jalla akan menolongnya. Saya mengatakan ya, kalau Allah takdirkan, mudah yang terjadi Allah, alhamdulillah. Di antara kita kemudian terombang ambing di salah satu lautan yang tidak ada manusia kecuali kita, kemudian di depan kita ada bongkahan kayu, bagaimana doa kita kepada Allah? Ya, permisalannya sangat luar biasa, ikhwan. Dan ini kita harus hadirkan di dalam kita berdoa kepada Allah. Bagaimana kalau seorang mukmin hanya di lautan besar luar biasa seperti itu, tidak ada orang yang menolong satupun, tidak ada handphone, tidak ada apa tidak. Hanya dirinya, kemudian di depan tidak ada bongkahan kayu, dia perlu. Bagaimana doanya kepada Allah? Bagaimana rasa ketergantungannya kepada Allah pada hari itu, pada saat itu? Maka hadirkan keadaan kita dalam berdoa seperti itu selalu di dalam doa kita. Maka insya Allah Ta'ala ketika doa kita tidak akan pernah yang namanya kecewa di dalam doa kita. Karena ketika seseorang benar-benar menghadirkan hatinya di dalam doa, maka seperti kita katakan kemarin, tidak ada doa yang sia-sia. Tidak ada doa seorang mukmin dan mukminah yang sia-sia. Apapun itu bentuk doa. Jadi ikhwan fillah na'udzubillah, jangan pernah malas untuk berdoa. Ini adab yang pertama, al-ilhahu fi du'a. Dia selalu merengek memelas di dalam doa. Kita lanjutkan poin ketiga, yaitu istijabati fi du'a. Tergesa-gesa dalam berdoa. Maksudnya tergesa-gesa dalam meminta di dalam doanya. Nanti kita akan jelaskan tergesa-gesa maksudnya di sini apa. Wa min al-afati allati tamna'u turattab asr ad-du'a 'alayhi an yusta'jil al-'abdu wa yastanbat al-ijabah. Di antara perusak atau penghalang seseorang dari bekas asar dalam doanya adalah ketika seseorang tergesa-gesa, seorang hamba tergesa-gesa di dalam doanya, kemudian menyangka bahwa yang namanya ijabah doa, pengkabulan doa itu lama. Fayastahsiru wa yad'u du'a. Ini intinya sebenarnya, Pak. Kemudian dirinya berputus asa, kemudian meninggalkan doa. Wa huwa bi manzilati man bazara bazran aw gharisa gharsan. Dan dia seperti seseorang yang menanam benih menanam tanaman. Faja'ala yata'addahu wa yastihi, kemudian dia menyiramnya, memupuknya dan lain sebagainya. Falamma istanbata kamalahu wa idrakahu tarakahu ahlahu wa ahmalahu. Ketika yang namanya dia merasakan bahwa lambat yang namanya ketika benih ini tumbuh, tanaman ini tumbuh, dia merasa lambat. Padahal dia sudah siram, dia sudah pupuk, dia sudah sebagainya, macam-macam. Kemudian dia tinggalkan, kemudian malas untuk apa? Untuk menunggu yang namanya tanaman ini tumbuh. Subhanallah, terbiasa luar biasa. Ya. Di sini kata Syekh Salim bin Aid al-Hilali, yang namanya istijabah istijabah di doa. Seseorang itu tergesa-gesa, terburu-buru dalam menunggu ijabahnya suatu doa, bukan ketika seseorang berdoa agar doanya cepat-cepat dikabulkan, bukan. Kan Rasulullah SAW pernah berdoa agar doa itu cepat-cepat dikabulkan oleh Allah. Contohnya seperti beliau berdoa untuk apa? Allahumma aghithna, ya Allah berikan kami hujan, turunkan kami hujan. Langsung Allah turunkan hujan. Allah, atau ketika yang namanya malam di perang Badar, ketika Rasulullah mengangkat tangannya kemudian sampai apa? Jatuh sorban. Agar besoknya kaum muslimin dimenangkan dalam peperangan. Itu apa? Agar yang namanya cepat kan? Cepat doa itu dikabulkan. Kata Syekh Salim, bukan ketika seseorang ingin cepat doanya dikabulkan. Ini bukan yang salah. Karena Rasulullah SAW pernah untuk apa? Sering ketika meminta kepada Allah agar doanya cepat dikabulkan. Bukan ini yang salah. Tapi yang salah apa? Fayastahsiru an dzalika wa yad'u du'a. Ketika dirinya terputus asa dari doa, kemudian meninggalkan doa tersebut. Seperti tadi, seseorang menanam benih, menanam tanaman, dia siram, dia pupuk, dia kasih, terus macam. Sebenarnya kalau dia mau sabar, maka tanaman itu akan tumbuh. Tapi dirinya gak sabar untuk menunggu tanaman itu tumbuh, maka dirinya tinggalkan. Subhanallah, itu yang permasalahannya di situ. Ketika dirinya apa? Fayastahsiru an dzu'a, ketika dirinya terputus asa dari doa. Oleh karena itu, ikhwan fil din, azakumullah, di antara akbarul kabair, di antara dosa besar yang paling besar apa? Ketika seseorang al-qunut al-mawhillah, seseorang berputus asa dari rahmat Allah azza wa jalla. Seseorang berputus asa dari rahmat Allah, ini termasuk dosa yang paling besar, masya Allah. Oleh karena itu, ikhwan fil din, azakumullah, maksud dari yang namanya seseorang tergesa-gesa atau terburu-buru dalam dosa adalah ketika di ujungnya dia malas untuk berdoa, berputus asa dalam berdoa, kemudian meninggalkan doa tersebut. Yang menyebabkan ada apa? Yang tadi ujungnya balik lagi. Meninggalkan salah satu ibadah yang paling agung yang Allah syariatkan kepada kita, yaitu berdoa. Meninggalkan ibadah yang paling agung dan paling mudah. Karena dirinya tergesa-gesa dalam berdoa. Satu kisah yang sahih. Jadi cantumkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya, yang dia mungkin dari Ibnu Athaqiyah dalam tarikh Ad-Dimashq. Ada seseorang bernama Abu Bakar Muhammad bin Dawud Ad-Dairuni. Namanya Abu Bakar Muhammad bin Dawud Ad-Dairuni. Seorang yang sangat zuhud, seorang abid ahli ibadah, masya Allah. Yang kerjanya itu memberikan tumpangan, kalau bahasa Singkat sekarang istilahnya seperti tukang ojek. Yang menyewakan yang namanya unta dari Damaskus ke salah satu tempat Zaybidiyah, kalau enggak salah namanya. Dari Damaskus ke Zaybidiyah. Menyewakan unta atau kuda yang dia bawa nantinya, kemudian diboncengin orang ini. Jadi enggak jauh tempatnya. Tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh, lumayan. Dari Damaskus ke Zaybidiyah. Kemudian pada suatu hari, Abu Bakar Muhammad ini ada yang menyewa tunggangannya. Ketika tunggangannya disewa, maka orang tersebut naik. Ketika naik sampai perjalanan, orang ini ingin menunjukkan jalan yang lebih cepat, kata orang ini. Lewat sini saja. Jalan ini lebih cepat yang aku tahu. Padahal jalan ini tidak pernah ditempuh sama Abu Bakar Muhammad ini. Tidak pernah sama sekali ditempuh dalam hidupnya. Dan tidak pernah orang jarang lewat jalan ini. Maka kata Abu Bakar Muhammad, tidak, lewat sini saja lebih enak. Karena orang lebih banyak lewat sini. Tidak, teman lewat sini, aku tahu. Baik, terus berhenti kita lewat sini. Maka ketika lewat itu sampai berjalan jauh, maka Abu Bakar Muhammad ini terkagetkan dengan ketika di depannya ada suatu lembah yang di bawah lembah tersebut ada mayat, ada banyak tulang belulang dan lain sebagainya. Kemudian orangnya lompat turun, lompat memegang tali kekang dari kudanya atau untanya, kemudian mengatakan turun, "Sa'aqtulah, aku akan membunuhmu." Maka kaget Abu Bakar Muhammad, kaget dengan kaget luar biasa. Kenapa aku berburu seperti ini? Aku sebenarnya bukan ingin menyewa yang namanya tungganganmu, tapi aku ingin merampok tungganganmu, kemudian ingin membunuh. Kalau begitu ambil saja kudanya nih. Aku akan lari ke sini. Tidak bisa. Kalau engkau lari, engkau pasti akan tahu diriku. Oleh karena itu aku ingin merampok, bisa membunuhmu. Maka Allah memang ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Maka Muhammad mengatakan takutlah kepada siksa Allah dan lain sebagainya. Tapi tidak sama sekali berpengaruh dari orang ini. Sampai gemetar luar biasa orang ini, sampai dia terbetik di dalam pikirannya. Baik, kalau begitu izinkan aku salat dua rakaat. Izinkan aku salat dua rakaat. Maka silakan kata yang pramuka ini, silakan salat. Maka ketika dalam salatnya, Abu Bakar dalam salatnya saking luar biasanya paniknya, sampai gemetar luar biasa, sampai Al-Fatihah sendiri ke hafal. Al-Fatihah sendiri tidak bisa terucap dari lisannya. Saking apa? Saking luar biasa orang seperti itu kan? Wajar tabi'iyah. Kalau sekarang di dalam ketakutan yang sangat luar biasa, maka akan apa? Ngeblank benar-benar. Al-Fatihah di dalam. Lagi sampai cuma selesai ke salam dulu, saat pulang aku akan membunuhmu, terus seperti itu. Maka Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepadanya satu ayat ternyata dihafal dalam suratnya dibaca 3 kali. Yang ayat lain 3 kali disebutkan. Apa itu? Dalam surat An-Naml surat 27 ayat 62. Amman yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'. Subhanallah. Atau siapakah yang dapat mengijabahkan, memperkenankan doa orang-orang yang mudtar, orang-orang dalam terdesak, tersempit. Wa yakshifu as-su', kemudian menghilangkan yang namanya kesulitan atau kesusahan. Dia baca ayat ini 1 kali, dia baca ayat ini 2 kali, amin yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'. Dia baca 3 kali. Kemudian tiba-tiba subhanallah, Allah Azza wa Jalla takdirkan ada seorang yang menunggang kuda berwarna putih terus memegang tombak sambil kencang luar biasa melempar tombak tersebut tepat ke arah yang ada apa? Rampok tersebut mengenai jantung tersebut, mati orang tersebut. Maka Abu Bakar Muhammad langsung memegang orang tersebut. Mana anda? Siapa anda? Siapa kamu? Maka orang tersebut mengatakan, pergilah engkau sudah selamat. Tidak, wallahi, man anta? Demi Allah, siapa engkau? Pergilah engkau sudah selamat, kata orang ini. Tidak, wallahi, man anta? Siapa engkau? Sehingga engkau Masya Allah dapat memberikan nama apa? Tolong balik. Maka ada dirinya apa? Sesungguhnya aku adalah utusan zat yang selalu mengijabahkan doa seseorang. Aku adalah utusan zat yang selalu mengijabahkan doa seseorang. Dalam riwayat tadi katakan, aku adalah malaikat dari langit ketiga. Ketika engkau berdoa, ketika engkau membaca firman Allah yang pertama dalam surah An-Naml tersebut, maka goncang yang namanya langit pertama. Ketika engkau baca yang kedua, goncang yang ketiga. Ketika engkau baca yang ketiga, goncang yang ketiga. Maka aku minta izin kepada Allah agar Allah agar aku menyelamatkan diri. Subhanallah ya Rabbi. Hadis ini sahih. Dan tafsir Ibnu Katsir kemudian dalam tarikh Dimashq oleh Ibnu Athaikin. Subhanallah. Ketika seseorang dalam keadaan motor, dalam keadaan terdesak, dalam keadaan tidak ada yang punya apa-apa seperti tadi itu. Seseorang terombang ambing di dalam lautan, hanya di depannya ada sebongkah kayu yang bisa dia peluk. Pada saat itu motor, pada saat yang sangat luar biasa. Maka Allah Azza wa Jalla akan dijabahkan seseorang. Kemarin kita bahas bagaimana syarrul khawf, bagaimana manusia terburuk saja, Allah ijabah di mana. Bagaimana dengan kita? Kalau orang kafir saja, Allah ijabahkan doanya. Bagaimana dengan kita? Seorang muslim dan muslimah yang bangun di tengah malam memilih yang namanya awqatul ijabatul doa. Waktu-waktu di mana waktu tersebut Allah akan ijabah doa seseorang. Kemudian dia berdoa menengadahkan tangannya ke langit sambil meneteskan air matanya. Apakah Allah berjalan tidak lebih pantas mengabulkan doa orang ini? Allah Akbar. Oleh karena itu, ikhwan fiddin, azakumullah, la ta'jazu fi du'a. Jangan pernah putus asa dari doa kepada Allah. Para ulama mengatakan apa? Ketika yang namanya doa tersebut Allah Azza wa Jalla lambatkan. Lihat ikhwan, ini sangat luar biasa ketika anda baca perkataan ulama. Ketika Allah Azza wa Jalla berikan keterlambatan, penangguhan dalam ijabah doa. Allah tangguh ijabah doa ini, pengabulan doa ini. Kemudian orang tersebut terus beribadah kepada Allah. Terus berdoa kepada Allah dengan nikmatnya. Lihat, dengan nikmatnya Allah berikan kenikmatan ketika dia beribadah. Allah tangguhkan ini, tapi Allah berikan yang lain. Yang lebih jauh, lebih luar biasa daripada doanya sekedar pengijabahan doa itu. Apa itu? Lezzatul iman, lezzatul ibadah. Lezzatnya keimanan, lezzatnya ibadah ketika dia beribadah kepada Allah. Ketika Allah Azza wa Jalla menangguhkan salah satu yang namanya doa seseorang, maka bisa jadi Allah inginkan kebaikan bagi diri kita. Allah inginkan kebaikan yang lain dari diri kita. Sehingga kita terus yang namanya memelas dalam doa. Sehingga terus kita yang namanya beribadah dan nikmat di dalam ibadah kita. Itu yang terpenting ya, Pak. merasakan kelezatan di dalam ibadah kita. Lihat diri kita, ikhwan. Ketika Allah SWT, kita mengadakan tangan ke lain, kemudian Allah turunkan langsung. Kita mengadakan tangan, Allah turunkan langsung. Kapan seseorang bisa yang namanya nikmat dia berdoa, menangis di dalam doanya agar Allah SWT ijabahkan doanya. Kalau setiap dia minta selalu Allah, selalu ijabah. Ini diantara hikmah ketika yang namanya penangguhan. Penangguhan ijabah di doa. Penangguhan yang namanya ijabah di dalam doa. Oleh karena itu, jangan pernah suruhkan kepada Allah. Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Jangan pernah mengatakan seperti itu. Isti'jalah di doa. Jangan pernah tergesa-gesa di dalam berdoa kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang riwayat Imam Bukhari. Qala yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqulu da'awtu falam yustajab li. Doa seseorang dari kalian akan selalu dijawab oleh Allah selama tidak tergesa-gesa. Tergesa-gesa apa bentuknya tergesa-gesa? Yaqulu da'awtu falam yustajab li. Aku sudah berdoa tapi engkau tidak ijab ya Allah. Dan riwayat lain dikatakan oleh Imam Muslim, ya la yazalu istajabatu lil 'abdi ma lam yad'u bi ismin aw qati'atu rahim ma lam yasta'jal. Senantiasa yang namanya seorang hamba akan dijabah dan doa-doanya selama doanya tidak mengandung dosa dan selama doanya tidak memutuskan silaturahim. Malam yang terjauh selama dia tidak terburu-buru atau tergesa-gesa. Kila ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wamal isti'jal? Apa itu isti'jal? Apa itu tergesa-gesa atau terburu-buru? Qala yaqulu qad da'awtu wa qad da'awtu falam ara yastajibu li fayastahsiru an dhalik wa yad'u du'a. Yang namanya isti'jal, yang namanya tergesa-gesa atau terburu-buru dalam doa, ketika seseorang mengatakan qad da'awtu, sungguh aku telah berdoa. Wa qad da'awtu, dan sungguh aku benar-benar telah berdoa. Falam ara yustajabu, tapi aku tidak melihat yang namanya azar, bekas apa? Apakah yang namanya doa-doa aku akan dijawab oleh Allah azza wa jalla? Fayastahsiru an dhalik, kemudian dirinya berputus asa akan doa, wa yad'u du'a, kemudian meninggalkan doa. Riwayat Imam Ahmad mengatakan dari hadis Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, la yazalu al-'abdu bi khairin ma lam yasta'jal. Senantiasa hambaku dalam keadaan baik selama dirinya berdoa tidak tergesa-gesa atau tidak terburu-buru. Ya Rasulullah, kaifa yasta'jal? Bagaimana yang namanya isti'jal itu, terburu-buru dan tergesa-gesa dalam doa? Qala yaqulu qad da'awtu rabbi falam yastajib li. Falam yastajib li. Dia berkata, sungguh aku telah berdoa kepada Tuhanku tapi tidak menemukan apa? Tidak menemukan ijabah atau pengabulan di dalam doa. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimakumullah, setiap dari diri kita pasti menginginkan yang namanya doa kita diijabah sama Allah. Setiap dari diri kita pasti menginginkan yang namanya ketika kita menengadahkan tangan kita ke langit, Allah SWT akan ijabah. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah kita tahu ketika Allah langsung mengijabahkan doa kepada kita, apakah kita langsung tahu bahwa itu memang yang terbaik bagi diri kita? Bisa jadi ketika terus kita meminta Allah berikan, terus minta Allah berikan langsung, ternyata kita tidak merasakan kelezatan di dalam ibadah seperti tadi. Ternyata tidak ada yang namanya penyesalan ketika melakukan dosa-dosa. Ternyata tidak ada yang namanya pencegahan atau kenikmatan ketika seseorang beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, ikhwan fil din, azakumullah, ana teringat dengan kisah Jurayj. Kisah siapa? Jurayj. Seorang apa? Dari kisah Bani Israil. Seorang abid, seorang ahli ibadah yang sangat luar biasa, yang selalu beribadah di dalam khumahnya, di dalam tempat ibadahnya, musumahnya di zaman itu. Kemudian apa? Ternyata dirinya Allah uji. Ketika dirinya sedang melakukan salat sunnah, kemudian ibunya memanggil. Maka tergolak dalam hatinya, apakah aku penuhi yang namanya panggilan ibuku atau teruskan yang namanya salat? Karena ini apa? Karena ini perintah Allah, maka aku teruskan salat. Di hari keduanya seperti juga, panggilan ibunya, dia lagi salat sunnah. Salat wajib. Apakah dia teruskan yang namanya salatnya atau memenuhi panggilan ibunya, maka dia teruskan salatnya. Di hari ketiga sama seperti itu. Maka kata ibunya apa? Ibunya mengangkat doa kepada Allah, ya Allah jangan kau wafatkan anakku sebelum dia melihat yang namanya wajah pelacur. Sebelum dia terkena fitnah dari pelacur. Lihat, doa seorang ibu ya. Maka Allah ijabah doanya. Ketika namanya suatu hari seorang pelacur ingin yang namanya menggoda Jurayj. Dia ingin tahu gimana sih keimanan Jurayj ini, luar biasa sih kata orang, luar biasa imannya, masya Allah. Maka dirinya masuk ke dalam khumahnya ingin menggodanya. Lihat ya, kalau kita di posisi ini, belum tentu kita bisa kuat ya. Oleh karena minta kepada Allah, jangan Allah berikan kondisi seperti ini. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika dirinya apa? Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ketika Imra'atul Aziz sudah benar-benar kepingin luar biasa dengan kepincut luar biasa Nabi Yusuf. Wa hamma biha. Begitu juga Nabi Yusuf benar-benar kepingin dengan Imra'atul Aziz. Allah katakan wa hamma biha. Ada keinginan dari Nabi Yusuf. Tapi Allah selamatkan dengan Nabi Yusuf. Dan begitu juga jurid ketika yang namanya pelacur ini masuk ke dalamnya, maka kita lihat apa? Dia tidak bergeming sedikit pun, bahkan melihat pelacur itu tidak sampai sekali. Maka ketika pulang pelacur tersebut, maka dia ketemu dengan salah seorang pengembala kambing, kemudian berzina dengan pengembala kambing tersebut. Maka hamil, Allah takdirkan apa? Hamil. Maka pelacur ini memfitnah jurid, memfitnah ahli ibadah ini, abis ini. Sesungguhnya aku, apa, anakku ini hasil dari yang namanya hubunganku dengan jurid itu. Maka orang-orang marah Bani Israel pada saat itu. Langsung menghancurkan apa? Menghancurkan saumahnya, menghancurkan tempat ibadahnya. Kemudian Judah berkata, ada apa ini? Kenapa kau tahu-tahu datang ke sini untuk menghancurkan ini? Sesungguhnya engkau telah berzina dengan pelacur ini. Sesungguhnya sudah punya anak lagi. Ini ikhwan fillah Allah. Allah Azza wa Jalla tolong seseorang di antaranya karena sebab ini. Maka Judah kemudian ketika difitnah seperti itu dan anaknya telah lahir dari pelacur tersebut, mana anaknya kata Jurais? Maka diberikan anaknya kemudian apa dikata? Man abuk? Siapa ayahmu? Kalau kita nih ditanya man abuk? Anak kecil bisa jawab kan? Ini diantara karamah selawiya ya, diantara karamah para wali-wali Allah Azza wa Jalla. Man abuk? Siapa ayahmu? Kata Jurais kepada anak ini. Maka subhanallah Allah Azza wa Jalla berikan kemampuan anak ini untuk berbicara, menjawab dari pertanyaan Jurais. Maka anak ini mengatakan bahwa ayahnya adalah penggembara. Maka Bani Israel pada saat itu sangat kaget luar biasa. Kemudian meminta maaf kepada Jurais sambil apa? Sambil yang namanya ingin membangunkan sumah dari emas sekaligus. Maka kata Jurais, jauh usah bangun seperti biasa lagi. Jadi kita ini kita bisa ambil kesimpulan apa? Allah Azza wa Jalla akan berikan keselamatan bagi diri seseorang dalam bala fitnah. Lihat dari pertanyaan awal yang pertama kita bahas, seseorang yang tertimpa bala, tertimpa ujian, musibah, kemudian terus lulus dalam bala tersebut, terus lulus dalam fitnah tersebut. Maka dia meminta nasihat kepada Ibn Qayyim al-Jauziyah, kepada Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah, agar dirinya tidak terjerumus dalam kehancuran dunia dan akhirat. Maka seseorang yang Allah Azza wa Jalla berikan keselamatan di dalam fitnah yang tertimpa bagi dirinya, ini di antara sebabnya. Apa itu? As-sidqu ma'allah. As-sidqu ma'allah. Dirinya jujur kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal Jurais ini bukan ahli yang ahli ilmu. Terlihat dari apa? Terlihat dari ketika yang namanya dia sholat sunnah, kemudian panggilan ibunya. Harusnya dia batalkan. Tapi dirinya bukan ahli ilmu, tapi dia ahli ibadah, Masya Allah. Ahli ilmu tidak tahu. Ahli ibadah tidak tahu. Seharusnya ketika ahli ilmu, maka dia harus membatalkan sholat sunnahnya, kemudian pergi ke ibunya. Menunjukkan qalil fiqh. Menunjukkan fikihnya atau pemahaman di dalam agamanya, tidak seperti ahli ilmu, tidak seperti ulama. Yang kedua, doa dari ibunya. Bayangkan ya, doa dari ibunya yang kedua. Doa syar, doa keburukan. Yang ketiga, fitnah dari yang namanya wanita. Luar biasa fitnah wanita pada yang namanya sekarang luar biasa. Fitnah bagi setiap lelaki adalah wanita. Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali min an-nisa. Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang lebih luar biasa, lebih dahsyat daripada seperti tinggalkan kepada kaum laki adalah kaum wanita. Tapi Allah Azza wa Jalla selamatkan dirinya. Maka seorang syekh, seorang ulama Madinah mengatakan apa? Karena dirinya asidqun Allah. Dirinya jujur kepada Allah. Jujur keimanannya kepada Allah. Sehingga Allah selamatkan dirinya ketika yang namanya bala atau fitnah tertimpa kepada dirinya. Pertanyaannya, ya Tuhan. Apa kita yakin? Bahwa diri kita benar-benar sudah keimanan kita jujur kepada Allah. Sehingga nantinya ketika yang namanya timbul fitnah, timbul bala kepada diri kita, maka Allah Azza wa Jalla akan selamatkan diri kita. Subhanallah. Lihat Jurais. Menunjukkan fikirnya, pemahamannya. Tidak seperti ulama. Tidak. Tapi Allah selamatkan diri. Subhanallah. Karena yang namanya keimanannya jujur kepada Allah Azza wa Jalla. Jujur keimanan. Lihat diri kita, ikhwan. Apakah iman kita benar-benar jujur kepada Allah? Apakah ketika yang namanya datang syariat Allah dan Rasulnya, kita benar-benar menyerunya dengan kejujuran? Aku panggil surat ini karena engkau, ya Allah. Karena jujur kepada engkau. Subhanallah. Jauh itu. jauh dari kita ketika kita timbang dengan salafus salih terdahulu, ketika kita timbang dengan nama-nama para ulama salaf terdahulu yang benar-benar keimanan jujur kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berikan kenikmatan di dalam hidupnya dunia dan insyaAllah ta'ala di akhirat kelak. Dan diantaranya ketika dia berdoa kepada Allah, dia jujur, dia benar-benar minta kepada Allah, al-luju ilallah, dia benar-benar mengharapkan hanya kepada Allah, hatinya benar-benar tergantung kepada Allah. Jadi ini qadhiyah muhimmah ikhwan, ini suatu perkara yang sangat penting oleh kita sering ulang-ulang. Apakah keimanan kita yakin, keimanan kita benar-benar jujur kepada Allah atau tidak? Kalau iman kita jujur kepada Allah, maka Allah akan selamatkan, Allah akan palingkan dari fitnah, ujian, cobaan, bala yang seharusnya kita tertimpa. Allah Azza wa Jalla akan selamatkan kita. Kalau sebaliknya, ketika di depan kita ada suatu yang namanya kemaksiatan, kedurhakaan, kemudian kita terobos saja, kita terjang saja, tidak ada yang namanya khasyatullah di dalam diri ini, tidak ada yang namanya kejujuran di dalam iman kita, maka pertanyaan besar bagi diri kita, apakah kita benar-benar jujur dalam keimanan kita, ikhwan? Dengan itu Allah Azza wa Jalla akan selamatkan seseorang dari dalam dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Itu dua dari adab di dalam doa. Yang pertama tadi apa? Merengek, memelas di dalam doa, ilhaq di dalam doanya. Dia harus terus menerus dalam doanya, dia harus memelas benar-benar dalam doanya, menundukkan dirinya benar-benar, menghinakan dirinya dalam doanya. Kemudian yang kedua, jangan yang namanya tergesa-gesa, terburu-buru dalam yang namanya istijabat ijabat doa, tergesa-gesa atau terburu-buru dalam namanya ijabat doa agar doanya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang akhirnya nanti seseorang akan putus asa kemudian meninggalkan yang namanya doa itu sendiri. Padahal doa tersebut adalah doa yang apa, ibadah yang paling mudah, bahkan ibadah yang paling agung. Al-Ghazi Khairuddin Alhamdulillah. Nada Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita yang namanya selalu jujur di dalamnya, jujur di dalam keimanan kita, sehingga Allah Azza wa Jalla selamatkan kita dari berbagai macam fitnah yang menanda dalam kehidupan dunia ini. Allah Ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Selamat datang. Saya seorang hamba. Dia itu apa-apa kejuruan bahkan kalau misalkan di perjalanan kemudian Allah Akbar.